Wong jane ngedeng diuber-uber, masamu panitia bangkrut ta? Kok iso iku mang ana jula-juli ana guntur. Guntur gunung, gunung ireng, gunung abang, gunung kuning. Wis gak ngomong iku eling sing gak-gak. Oleh sim atiku kirang terus oleh ceklan motor sedan. Kula niki sopir-sopir telat dan nubruk gak tau jungkir ping 8. Dilerani ping swidak jaran. Masih jungkir gak tau beset buktine saiki pundakku menclek. Wong wedok sing gemi lan ati ati. sederhana. Pokoke ana nyatane urip cukup. No omah gombal opo ae sing gak ana. Carane dulur nek blonjo nang pasar. Tuku uya satus jaluk embo ketumbar. Wingi barek sing dodol bojoku kekeran. Wong tuku beras kilo tatak jaluk embo suwal. Kula nyambut gawe yo rada nyrempeng saanane pokok sing penting temen kanggo nyukupi keluarga anak bojo cek tentrem penting nyekolano anak besok cek dadi wong sing pinter. Mula anak dulur nek disangoni kepinteran nyambut kawine cek gak sangsara cek rodok lumayan. Aku mbandani anak gak eman-eman tasi kita dono omah tapi omae manyang. Ayo biasa lakono. Jos, dek, tak kandani, melok jeragan anyar sing hati-hati. Tapi nggo dindi ya padha ae sing penting temen bersatu rukun. Drone lek rukun ini, ya oleh garapan ya ni. Aduh iki ana ndandute. Petang-petangan liwat petane oma tata kecemplung blumbang. Awakku kuncung aku katuan krengkel-krengkel keroso adem liwat palang pawon barek jakem-jakem dientuk kolo jengking rasane teng-teng pikirane wis kadung pusing buka lawang teng totok-totok wedi dianggep maling tanganku gaya-gaya dada dicakar kucing atiku mangkel liwat dhuwur genteng carane memek yo mangke amben genteng tak buka gandolan ereng-erenge padha dada nibani gembeng kula nduk jaro lampune mati goleki kamare lereng digrayai ono ireng-ireng teh terus dak biuki tak anggap arek wedok dadak kirih nyusoni terus aku dadak dicakot aku mlayu mundur katokku mlorot saking watine terus aku mencolot bareng kecantol gedhek dadak udelku cepot. Namung semanteng kitungan kula selan boten borong kang rasa. Kak mesti masih anak wong sugih ini ya kadang-kadang ngelawak. Kadang-kadang ngerok. Pingin ngerok asem babras kabeh. Cuma kula ini kadang ngitung, kadang nyanyi. Lagu sembarangnya gak iso. Durung belajar, memang sembarang lek kepimpin terkudu belajar. Kudu tekun belajar dan gemar membaca. Nek wong iku gemar membaca ngerti perkembangan dukun. Dunia kok dukun. Cuma sapa nyatek awene. Cuma suara kudu dirumat men. Lek wong ahli suara gak oleh mangan meneng-meneng mangan rancak. Mangan paku. Mur. Kancane mur iku sapa sih arek karo. Sing dhisik. Wah iki nek ngomongi jeng mredheli lambe iki rek. Soale awak dhewe iki sapa wis menceng kabeh. Loh, eh kepedhe sing dhisik sik jejeg saiki kok wis meret-meret. Mbok kok mari peyok. Tuh jare mari operasi. Ya mari operasi sik peyok ae. Kok gak berhasil ta? Hah? Lah kok nang nggon kok apa tak sodere? Wis tak gak berhasil terus aku nang Argentina. Gula bal-balan yo berhasil musuh Argentina. Tapi kaya biyen kok jejeg ya, saiki merek jeragan anyar. Iya. Kata peyo. Yo. Yo bejane jeragan sing anyar iki. Ari lek grek. Tapi seneng melek jeragan anyar iki. Wong sing enom tapi brengosen. Enak lho nek brengosen iki lho. Nek numpak bis gak tau ditarik. Kaya apa? Ayo apa ditarik lah ngamu brengosi. Oh gak masuk akal keran. Ditarik karsis gak tarik brengosi. Kan itu lorok kena apa sih? Mbak diperiksa nopo o. Diperiksa nanti? Nang mantri pasar. Oh apa tiba-tiba ada karcis tak? Nang kesehatan apa sih? Lorok itu apa? Asalnya tiba biar. Oh tiba gak direken. Godak layangan biar. Kamu layangan digodak umur gani selawi ya? Ya bensi cilik loh. Oh gak ngerti ya. Umur kira-kira umur olas aku. Layangan. Umur layangan. Layangan wis tak candak benang wis kenek. Terus sikil aku ditarik sapran. Terus tiba? Tiba lah, tiba aku gak tepak. Tiba di sorono watu. Keselio. Mulane saiki contoh arek-arek cilik kula ana layangan diagak dijangkau gak kenek gak usah apa meneh ana kawat listrik. Iya. Sampe kesetrum lak susah ya. Iya. Ben iku gak ngerti mas ana pucuke klopo duit selawe iso golek dipenek biyen. Wong arek cilik. Iya ben awakmu tau menek klopo. Hah? Tau menek klopo? Klopo gak tau nek jambe piye. Gak ngono lak tau menek-menek klopo. Menek-menek sembarang wong cilik kok niku ben gak apa-apa sik cilik sehat normal saiki wis gerang ojo menek-menek. Usah di mana-mana ya. Mana tahu lu gue tuh amben dong. Yo golek no anu periksa no nang pak dokter. Iya. Tak perlu dioperasi. Ngono lo. Tapi ngono operasi helm kon gak gelem rono. Tepak kok no. Iya dioperasi sih ragu lah ngono. Lo gak ngono. Sing penting ya nurut opo sing di opo. Perintah iya no, pak dokter. Iya. Nah, ajure pengen operasi. Oh, kon ama mari. Tak sembure. Hah? Tak sembure. Golek no uyah ae wis. Uyah? Iya. Ambil apa? Pencit. Gak nambahan di rujaan kan itu. Gak ngono prapen ya. Oh prapen ambil apa? Geni ambil jagung nom ya. Terus ditunuh kan sih ngerokoti. Ya diimui jangkrik, didik jangkrik udah mateng enak loh keren. Kan gak tau kok. Pas aku enak walangi loh. Terus pokoknya loro itu golek sing cocok kadang cocok nang dokter. Iya. Kadang cocok jamu-jamu biasa. Jamu Jawa iya, ya. No. Terus kan ini kati nandi kok nggawa pacul kan. Loh tapi nang Tegal. Loh kan itu, oh Tegal Pekalongan. Iya ndelek beranjang kawat. Oh tak Tegal. Oh diaran wong tani sabane Tegal sawah. Tegal sawah. Iya tanah molan. Iya tanah apa pas sampe? Tanah apa? Tanah longsor. Tanah mombo. Iya. Wong tani ku kudu maju. Soale pangane kudu luwe-luwe kanggo nyukupi keluarga lan nyukupi bangsane. Tanah mombone piro sih? Loh ana nek 3 meter. Oh cukup lek mendem kene lek iku. Wong tane kok 3 meter. Enggak, 1 meter. Nah, biasanya lek ngolah tane iku diapakno dhisik lemah iki. Lemah iku dicakari sih. Tak babras kabelan. Enggak ana ono garbu piye. Oh, dibrojol. Nah, iya. Mari dibrojol. Dibrojol terus sapine nok nisar brojole nok ndukur. Oh, kok niku ngawur mesti sapi nok ngarep brojol nok mburi. Iya, wong numpak. Iya, maru dipaculi. Dipaculi. Oh, sing enak macul apa ini? Macul gegermu. Ya macul lemah iku lho. Macul lemah diolah. Diolah. Nurut apa sing ana supaya dadi ya, macul. Peraturane wong tani ku apa? Apa ae? Kon ngerti tanah lan. Oh, tanah iku lemah. Tanah isane awet. Ya aja didol. Lapisan tanah yang paling atas lah penting sekali kanggo kaum tani supaya tetap subur, gak kena banjir oleh erosi. Terus cara penanggulangan itu ya apa? Itu gampang, penebangan liar tidak boleh. Penebangan liar gak oleh. Angon sapi kalian di juru kamar. Oh, lah tadi perkara. Kamar itu termasuk tanah wong sing wis dipageri. Tanah sing gondol. Kudu dikramasi. Ditanduri. Ditanduri lho kon niku. Lan maneh lingkungan hidup ae diperhatikan, penduduk tambah suwi tambah padat. Iya. Tak diperhatikan lak boleh geger terus tak kadang-kadang salah paham. Salah paham. Salah bak. Salah marsam. Marsam lak kakang ni bas mangan. Salah paham, harus saling menyadari kan. Menyadari. Iya. Kadang-kadang wong iso ale wite pencet manggung nang gendenge wong tanggane marai gegres. Geger. Iya. Kok nandur apa nduk sawah? Oh, nandur pekara. Kon kok nandur pekara ya opo kon lak iblis ora. Lek kon nandur pekara lak iblis kon. Iblis kon. Nandur opo ae? Nandur koro. Koro. Nah, terus mari ngono nandur pedang. Pedang. Terus nandur turi. Turi, celurit. Ungkal. Pemblakrak gak karo-karuan. Ya koro iku koro. Aku kapan-kapan aku lanak wong sugih. Oh, kon sugih. Tapi ya gak tau nyemplung nang sawah. Cuma kapan-kapan pian-pisan kepengin aku dadi wong tani. Lho lan nggonku ae. Oh iya. Kon bodal jam piro? Aku jam 4 isuk budha. Mulih. Mulih jam 8 bengi. Oh bengkong kan. Bengkong geger iso dadi wak urang temen kan. Lha apa? Ya diatur masih nyambut gawe lah terus-terusan lah. Engko donyane nglumpuk awake legrek. Lho ya, aku giliran. Oh giliran. Iya, awak dhewe jam 8 esuk sampai jam 12 sawah. Oh. Iki mang butuh butuh apa kok mangkok nggo pacukate ngilek napa? Ngilek no anu banyu. Oh, banyu apa? Banyu aki. Lah mati tanduranmu. Oh, lah sawah ki yo ngilek no banyu sawah. Oh. Ya ku geger polahe-polahe banyu yo geger aki ki. Lah bos iki geger-geger saling nyadar apa sih? Yo geger iki soalé banyu ki awake milih nang nggonku sih. Iya. Wis dilekno mbek Kang Jaya, awak dhewe sih. Polai banyu doai. Oh, kau sah, aku menyadari lah. Gentenan, yo. Ya bener sebengi ki sopo Kang Joyo, sebengi mana Kang Sapran, sebengi mana nanggonku, gunung, sebengi mana Marsam, gunung. Iya, panen sak tonggo kudu sing rukun lah. Kau sah rebutan, mergopo do perlu ne. Iya. Tani lah gak rukun lah, gak kuat lah. Iya. Buka-buka lali yo. Pokoknya kalau sakitnya agak jibuno. Jadinya terjino. Eh hey, kan, kapan-kapan lek dino Senin nang omahku. Loh, aku nak perlu nih, aku nduwe aja. Tung jenenge kanca lek tak aturi ta. Iya, kan undangan. Iya rono ya nggo gedhang, nggo gula, kopi, beras ya nggo kran. Dadi aku lak kari nyediakno geni karo kayu tok. Iya, kon iki enak ndek kon ngengero nang aku. Oh, kon karepe ya nek kon duwe ajat. Iya. Aku nang nggonmu anakku bojoku tak ajak brono. Oh, ya marno tak tutup lawangku ya. Lah ndukur. Wong kok luwat ndukur barang meneh-meneh lek wis enak klumpukno. Tukokno kendaraan tak gak mlaku ae. Tapi kon nek kondangan sing temen ta lho. Apa? Ana kondangan gaya lampu-lampu biasa. Lampu apa? Kok wis sebut kok kondangan geger polahe ya lampu iku. Iya lampune mati. Lampu tepake mati. Cucupno aman amin lampu. Mati tangan operasi. Pateng kun dipupune petek ndewa banteng. Terus ya. Arek ketok kembu tak cecek-cecek tak cakot ambe aku. Apa? Tata sikile sapran. Namo kon ngawur. Ora gak tau mangan nek kon iku. Lah yo ketok kembu kan jebolane sing. Wis ngene tak kandhani. Kasong bales ya kondisor. Tapi mung kon mantar. Sekali-kali kon niku yo jalan, sekali-kali numpak. Tuku sepeda po, nggonku ono sepeda. Sepeda apa? Kadakne 75%. Lho iya kok tak tuku. Sepeda pancal, cuma pedal wis legrek. Kena ditandani engko gampang. Kena dipancal. Yo kena. Masa dengkul. Lho yo kena sepeda lah. Oh iya jarine kena termasuk olahraga. Ya? Olahraga, jantung sehat lah kadang-kadang wong mlaku supaya jantungnya sehat. Iya, pasti gak mlaku sepeda biasa pedal mancet ae kok dipancal. Meneng ae koyo ono. Yo bane rusak cuma yo tukono bane sepur, kuat kan. Ban sepur ku awet dadi enak kon gak tuku-tuku isan. Nek tuku ban sepur aku tuku ril. Ora boleh padu la opo ban sepur. Aku lho gak tau mancik lemah kon tak kandhan. Ya mancik sepatu kan. Lho enggak. Mancik apa? Ya nek kendaraan terus sepeda motor. Lho, sepeda motor mancik apa bokongmu? Lho engko sadel. Sadel mancik apa? Sadel kayak mancik garbu. Lah garbune mancik apa? Garbune mancik as. Ase mancik apa? Ase mancik ruci. Ruci ne mancik apa? Peleng. Peleng mancik apa? Mancik ban. Lah ban ne mancik apa? Ban lek nyangkut peleng. Pane macam apa? Lah nyakut peleng dah. Oh dari orang aja ngomong ban-banan tu. Nanti kalau ngomong ban barek pekor. Oh dah yang baik kau dengan ngewangi sapran. Jelas ngomong malak malik. Mosok peleng nyakot ban, bane nyakot peleng. Bane dicakot peleng. Oh, bane dicakot peleng. Ya gak ono bane dicakot bebekmu lho. Cuma lek ndok embong-embong hati-hati, ojo karepe dhewe tok nengah-nengah terus. Ngene lho pokon anu. Wong mlaku anu bro bakul dawet. Masuk gak kaya tolak bakul dawet di munuk. Sing salah iki bakul dawet e. Ada apa? Lah kene mlaku bener-bener dak nyabrang. Lho lah nyabrang cek ditukoni kok. Nyabrang tak ditukoni apa? Wong kene sepeda mlaku kene nyabrang padha ae mikono nobro. Nobro aku. Iku lak baseman. Eh, ngono ya. Mojosari. Eh Mojosari. Kanca dhewe ketemu sepeda pancar. Yungkir wale. Kapok kon. Kono ku. Kono ya gak ngamuk ya. Eh, apa? Iku bapakku iku. Sapa? Ngawur dadi bapakku saiki. Pas men bapakku. Lho ya mulai biar bapakku. Lah ya iso domba ngono. Kan sepeda pancal bener iku lek sepeda sing dobrok. Iya. Oh sepeda iki sing ditobrok. Ngono jare ngawur apa kok sepeda delok apa iki? Sing delok ngarep sampe nyabrang iki ngawur mawon sepeda menen-menen sampe tobrok. Trikondo aku, Le. Aku tobrok sepeda. Peset kabeh tak pijetno ya. Tak takoni ngene. Iya. Tak loro, Bas. Oh, gak. Oh, biasa iku lek apa-apa ngamuk iku meneng. Iya, dijempet iki ngamuk. Iku gak ngamuk. Takoni loro Abas. Oh, loro. Ata meni urut. Gak mulane sing hati-hati, sing go kendaraan sing hati-hati, sing nyabrang sing hati-hati, padha njogo keselamatane dhewe-dhewe. Dhewe numpak sepeda motor kudu gak helm. Iya. Iku kanggo menjaga kesehatan terus sampe gagar otak. Heeh. Wah, iki nang kamar mandi nang helman lho. Ngapa kamar mandi helman? Umumnya nang kamar mandi kuwi tiba terus kamar mandi lak mesti kanggo gagar otak. Iya. Lah aku adus sing gak helm. Terus? Ya gak terus awakku. Kelihat terus banyune. Wis, sing penting rundingan masalah nyambut gawe. Lah aku pernah kapan-kapan nyambut gawe nang nggonku. Bapakku dagang, ibuku wah ngene. Ibumu ya dagang. Sopo? Lho. Renti. Ambu le. Ambu apa? Ambu sokeran. Kon iki lha apa sih teko adik bajakan koyo Pak Sakera Hariri. Ya ngene iki lho akibate wong ngeter ilmu iki. Iki ilmu petak iki. Wah iki nek digawe Joko Tengah ampuh lho. Kok Joko Tengah kok. Lah ya Gus samono kaya ngomong berhenti leren. Kayak kepidak orang-orang. Kayak orang-orang kepidak. Iya, lek gak dituruti leren lek gak kebayar. Kon iki ambek titen ono sepele rek. Terus lah. Wah, dia kan kate pencaan kan. Iya, pencaan kan ono sepele. Jurus apa kan kudu di. Iki jurusan Benowo iku lho rame iki. Eh, iku lamale apa iku? Kendaraan. Ae kon sanajan belajar silet wong iku kan. Enan di belajar pesmes ini. Silat, silat, silat kok silat. Termasuk pendekar. Aku saiki obraluan lho. Oh. Tadi aluan kok doro ngono. Yo enggak. Maksud iku biyen nyambut gawe dene aku ta. Iya. Saiki nyambut gawe anu apa? Blante aku. Lho, ala kula apa iki? Waduh, wong kadung jodoh lho. Kaitane kula cilik-cilikan. Apa? Kula bebek. Bebek kaingu setahun mana-mana. Tarupokno wedhus. Oh. Wedhus wedok. Lho tenan. Mana-mana tarupokno sapi. Sapi wedok kan. Lho tepake. Iya babar ya. Mana-mana sampai tarupokno wong wedok iki lho. Wong wedok mana-mana. Sabrolan papat. Wah, wani ngawur ri. Rabi lho kok. Wah, wong rabi akeh iku kabeh. Itu cuma lek datang sing temen sekali salah seumur hidup orang tidak percaya nek bidang apa iku penting. Sebab anu dagang dewes iku ya. Dewes iku apa sih? Ini lo bapak lek. Bapak lek ngomong lek dewes wedhus. Wah. Wedhus. Iku batine akeh lho. Sepisane daginge, daging gak payu cingure. Terus cingure rung-rung. Iya. Iku garujakan enak. Ngomong sing cerung ngengur coba. Oh iya kon. Are ngono lulange. Lulange iku nek mesti aku bali wedhus ngono kandar teko. Oke kendang. Oke kendang aja kempiange. Serba guna riyo. Iya, nyambung gawe sing temen. Buntute yo berguna, digawe sop. Oh iya. Tapi sop jangan adem ya, kalau cengklungi buntutnya wedus. Kalau bisa adem, buntutnya wedus cengklung no. Iya. Aneh bisa sak wedus ya cengklung. Wah, kalau dimateng no kabes, sebab lah gak mateng marah penyakit. Iya. Aduh, itu gotok disi. Terus kikile lo, si kikile sing ngono kukune kok. Iya, iku. Masih kukune doa, kok digetok disi. Getok disi. Terus dimut. dikekekil. Ya tapi di mateng no, lek cemplung no anyar iku. Selat-selane gak dandang ono ri. Lho ya iya. Ono lemahe kadang-kadang iku ya. Tulang-tulange sing ndongani dengkul iku cuklen. Cuklek. Terus tengah iku ono sumsume iku. Oh sing sing koyo pentil. Lah iku merupakan lendir, iku sumsum. Lah kok nek mangan aja langsung kon plak sikil-sikil rek. Iya, lah golek tembok sing suwung. Terus ambek sendeno. Terus dengkul iku cucrupen. Oh, nak sumsume iku. Wah, kok tau dicocok. Oh. Ya tapi ya didang dhisik re, dimatekno dhisik. Iya, niku. Kan niku kulak sapi bareng. Sapi, sapi yo. Sapi endi kok diulak? Kelapa ku ngoni sapi, sapi. Sapi kok sapi. Sapi kan sapi puan iku lho. Terus sapi puan niku larang, sapi perah. Perah ku anu ngurmat sapi perah. Perah lah pokon. Perlu ne. Perah apa diku? Eh, sik. Kau ni kuping tak sesek kau ni. Omongi siapa ni? Sapi perah gitu. Perah perah. Sapi perah, sapi puan ini lo. Puan ni kelo. Aku lagi ngeluru dah. Iya. Kau ada nang si gede kau, anu. Waduh, hasilnya kelo. Iya. Sapi perasan ni kau 30 liter satu hari. Wah. Sama temu temu di peras. Enggak, yo. Air air susu ni lo. Yo. Perah sapi 30. Terus sisi tak ini. Peras yo kari balu ni lo. Enggak keren. Ya hasilnya dipek susu ini, tapi susu ini tidak jangan tak jol. Ini tidak bisa ngetok susu belas ini. Oh berarti kurang api. Kurang isi sapi. Oh api yang api. Itu susunya diperas itu gak katut. Ya enggak disaring lho. Bukan lho gak katut barang sing wulu-wulu ini. Wulu-wulu ini. Di seko sih. Iya, mari ngono kon gawe nyentik kon. Nek dikumbah iki lho. Sapi puas sing gak pengin gak iso. Ngetokne banyu susu iki tuku nae. Riri wis sesuk ngomong iku. Wong telu kok mbulet nduk iku ae. Aku ngomong sapi marah geger. Iya. Sapi puas kadang-kadang situ ono sing regane iku. Larang lho 1000 rupiah. Wafer. Iya. Wafer iku wafer. Apa wafer? Wafer apa? Bu. Ono sing warkop. Kalau aku ngomong apa gak karu-karuan ini. Oh, telu sing gendeng papat. Lek kon dagang sing temen, wong tani ya sing temen. Laku sebagai anak wong suge. Oh, teladan. Ya kudu bergaul karo wong-wong ini kira. Ya saling menghidupi. Ya. Kalau rakyat biasa. Kadek menghina-menghinaan biasa. Ya, sing apik bergaulan ini. Eh, terpandang wong sung suge. Kok anak bemu liwat ini? Kok anak bemu liwat? Nyuwun sewu. Aku enten 200, Cek. Pambira kan? Pambira. Iki sakanan jalu ta ya pokoke. Lho kan dhewe pira 200. Takono ngono iku, njur sewu. Kok wong sampel. Kok segi tiga enten motor mogok ta? Iki ajengine urung, Dik. Nyurung sapa? Panjurung sapi. Nyurung-nyurung. Tadi taklet, Mas. Oh, nggih. Juanda teben iki mriki, Mas. Lho, Juanda. Juanda iki ndise iki, Kran? Hah? Iki. Iki lak iki yo. Kok boten semra kampung mriki? Kok tak jero niku. Nggo, nggo ta. Eh, Juanda niku ono kerami. Niku ngedol terus. Kok dibasakaken sih? Ono kerami terus ngedol ke sawari. Ono kromo warung eri. Niku lapangan kiri nggih. Lapangan Juanda. Oh, nggih. Juanda. Airport nggih. Airport nggih. Oh, airport. Air sport. Airport lapangan terbang. Oh, nggih. Pesawat Garuda jurusan Jakarta ya meten pun budak. Wah, kirangane jam pinten iki nggih? Lho. Kira-kira mpun bae. Biasa. Kok budak mau. Waduh ketinggalan aku rek. Oh, jangan numpak ta? Jangan delok. Oh, tak sing ana ketinggalan sapu tangan. Nek kene dorong waris bali nang porong, Dik. Eh, arek iki rada mbedhi e. Kayak rada lumayan e. Eh, wis ngene. Oh, nggih, jangan numpak, Mas. Wong kula niki adoh. Oh, dublek loh, sayang loh. Wong ngomong lumayan kok numpak. Sayang. Eh, apa? Untune arang-arang iki. Iki waduh gak berguna wong edok ngene. Ya dikae untune ondo cek kerep. Lho, sebab iki lah gak iso nggo getumo ngene. Ora petan iki. Wis mboten usum tumo, Mas. Wis ngiran yo. Omongno karo iki konku tak berseni. Iya. Utawa lek wani gelem tak tali terang-terangane. Wis kon gak usah kan, wis engko melok nyambut gawe nok. Bapak ya, kon melok nyambut gawe nggonku. Sik ono sing ngeleng aku. Arek iki engko, Dik, wis terang-terangane kamu nafsir aku ya. Hah? Kon nafsir. Sampe panten pinten? Lho kulane biyen. Oh, iki nantang ngali. Iki rombengan ta? Kulane biyen pira? Kulane biyen pira? Biyen 35. Oh, ya dono titik, Dik. Sambane ku ya napa rombengan ta ya napa? Wis upama. Sampeyan ku cinta kali kula ta. Gampang, sampeyan teng Jalan Merpati nomor 19. Ngono ta? Nggih. Oh, wis sampeyan tok. Lho, ditinggal dak. kapla iso murat marit. Anak kucing kaya apa? Dua anak situ tapi gak iso dicekel buntute. Gak ngono kowe makan-makan aku kok mati dhewe kok ndo omah kene iki. Sisui tak teko dhewe awak dhewe. Sopir siji yo gak tau mule apa ban gembos, mesti kok ban gembos. Saya liyane iku lho gak ono ngono lho aku. Din din din. Sopo selopan iki? Sopir selopan. Kan apa klakson gue mau ganti? Duh. Sing ganti klakson iki sinten? Klaksone montorku kan gak ngono sih. Ngene iki. Napa? Ciet. Ciet iki dedek klakson iki. Lah apa lho? Tekus kecepet. Kok wong supire kok dikalano, kula niki lak sopir ta? Iya. Lah nggih lho sampean nek jragane, perkara urusan montor niki urusan kula. Sampean roh ketot. Ya rusak meneh ayo. Ketot iki rewel. Ini lho kon-kon kok sok kakek ngentit ketot. Sampe petot kabeh. Ketot kok dintit lho. Kula niki mboten ngentit ketot. Sopir niku tanggung jawabe kan mobil. Mobil niku cepet lan mboten niku tergantung kalih ketot. Kak, gak iso aku mangkel. Duwe ketot ngentit. Apa wong iki tak tumpak iso muni? Segorawan mesti mbok gantet ikan iki ya. Segorawan. Gak ono mobil masih anyar ya kok muni segorawan. Sampeyan niku kula niki ngaten lho nggih. Sopir niku tugasnya abot. Kadang-kadang ngeteraken bapak. Yeah. Kadang-kadang ngeteraken sampean. Ning ngeteraken sampean menapa-napa kula. Ning ngeterno bapak lho bosen. Lah sebab e? Apa mobil tumpak ini lerae. Kok bapak iki gak kena mambu. Mambu kasurane montor, munggah ngantuk pisan. Heran kok. Kon niku tak kandhani, aku iki sok kawin mbek bapakmu kepencet ya sebab kaya ngono iku. Kepencet kok kepencet ngire. Sama niku nggih, kula niki nggih, mboten kok keberatan wong darani tugase sopir. Sopir niku tugase niku ngapiki mobil. Mobil kotor, sopir senyuci, ya. Ngeteraken jeragan mereka, ngeteraken sampean. Cuma lho sayangnya, kok kula nih mau tau diteraken jeragan lho ini lho. Masih kula. Gendeng aku. Sekali-kali mbok ngeterno. Masuk sama nih kebacut. Nang pasar ngeterno pantes, nang toko pantes. Ya. Adis kan ngeterno. Ya, awakmu kan matiku di tanganmu. Kenapa nih? Matiku di tanganmu. Matiku di tanganmu ya? Oh, ya umpamanya aku kecelakaan. Wah, no jeding kok kecelakaan. Sama nih lho. Sama nih sopir nggih ngeterno tapi masih nggih ngeterno nang luar kota ta pundi mosok sopir sampai sepur. Ngomong apa ae kon? Sawangane kon kok tak goreng ngono, mobil iki tak goreng mesti ngantuk. Mantuk. Mosok kon gak ngerti apa sebabnya nek kon sing nyetir aku nak mburi mesti ngantuk. Napa? Aku wedi nek kon niku. Iya. Akeh sopir gak kaya kon. Sawani kuwi diaweku lho. Sopir liyane lah tenang nang ndelok ngarep nggih. Menjaga keselamatan. Nggih. Wong kon enggak nyoper beringas pringis. Dotono untumu koyo garu. Heh. Untumu genteng-genteng untumu. Sing apa, Bas? Apa? Mulane sampean kudu ngerti. Napa sebabe mobile sepyane kula coplok? Lah apa? Sebab kula dhewe ndelok. Boten men jelas sepian. Delorai kula dhewe ya wedi. Wong aku kepethuk Pak Citra yang ngono. Anu Pak Basman, supire mbok diganti saja. Orang sopir sepi Dracula gitu. Iya Pak, iya men. Iya. Kuwi ngenane kan bane gembos. Iya. Ngumpo, sing ngumpo bane semaput. Lah iya. Sebabe apa? Padahal nek metu situk lho kok semaput. Lah iya. Mari kalian ngono, jangan mas sopo pakai sopo. Ada sopir. Sopir. Hoto aku guru kata hoto, ngerti ya? Bapak gak jauh ngono tak apa. Kepencet awakmu ya suka ngono. Nah iya. Saya hanya lemes kan agak setel aku tambah enak. Nah iya. Saya awakmu lemu ae, biar mulai petu aku guru. Saya lemu aku manganmu koyok ngono. Loh, sapa? Ganti kan? Kok iso aku gak dipapak lho ya apa sih ini? Iki. Lho sing ngono. Sampeyan wae gak dipapak. Lah aku jam piro wis janji ngono lho. Bapak yo ngarepno. Bapak yo jenenge kula bapak mobil kula beto bapak ngir. Bapak ngantuk. Lah iki teng ora iki ngarep. Enake se mobil iku lak gentenan, kok sing numpak sampean toe, Pak. Nang bapak bisnis ana. Ala bisnis-bisnis apa? Sampeen ku egois. Egois. Wah, apa egois kuwi? Tindak semaunya sendiri. Lho, ngono ta, aja ngono iki bapakmu sih. Memang bapakmu feodal. Apa pilot dari gede? Aku dianggap diktatoris guna. Iya, model-model kau nih. Sama ini bapak sama ini panjang ini bener nih sama ngomong no egois ini bener. Sebab belum tahu pernah nambal ban. Kon, mana jamu kon? Ya, lepas jamu. Kon tambah suwe, tambah tua, tambah kempong. Pakai nyedot bensin kon. Jamu kalian singset, ya. Sama ini ku masak sopir kok jamu kalian singset. Mas lumrah pak, sopir mulai ceperan mas lumrah. Lumrah lo. Belum apa, belum apa, belum apa. Jangan nak tamu. Tamu. Jangan nak tamu. Layok, nak tamu. Nak tamu. Siapa? Lamaran. Oh, ngamar kon. Jom jangan nak sampean. Kon nak kanda ni. Iku tak biasa asasi di bangurit. Nah, bang lanang kawin, bang wedok ya kawin. Mas lagi sama ni apa lo? Lo, ini nak, bapaknya api lungo nak. Bapak ngapai bisnis nak? Bisnis nang, lo nang kutuk utara nak? Sampai ni tu lo, bisnis bisnis saya digowo macam pencet to ai. Lo, ini apa ni bisnis ini penting urusan dating nerja. Oh, pokok ni. Kayaknya jenis lu kayak bapak. Oh, lu bangang ni berbong tua ini. Oh, dating aja yang diurus. Masalah kon kawin, bapak nak kang rintangi. Entah berang juta sih nak. Gue tak dolih sopir ini. Apa? Sopir di dalam payu biru pak. Gak payu pak, gue kok ngunuh ya. Ayo, sama gue. Ayo. Pokoknya kon kawin-kawin no. Enggak cukup ibumu aja mutusi. Ngunuh? Iya lah, tapi lu ngunuh gak ngamar toh. Asa muluk-muluk. Metui berontoh seno. Kan ngomong apa? Kan ngomong apa? Asa muluk-muluk. Muluk-muluk. Wah, omet. Meti, dia bocosi itu kok pedal gak karuan. Gak ngomong. Sampai lo mesti gak kio. Oh, gak lo. Yes, sampai lo jangan. Kisah pak. Iya, belum. Kali gula. Iya, belum. Gula ngeterakan malih. Iya. So, gila mana lo, pak lo? Pis. Gila, gila, saya. Gula, saat ini aja, kisah ngeterakan bapak. Iya, iya. Terus nanti tamu, wau, terus. Jadi tak pasti itu ya, pak ya? Putus anak. Iya, anakmu dilamar sopo asal wongi temen. Temen. Asal wongi temun. Pokoknya wongi temen. Iya. Iya, iya, iya. Nah, sama minta ketemutus, ingin sama ngenteni tekan di supir. Kalau putusan ya. Pantem itu ada orang aku bataknya ada orang. Terus saya main mencaget mutu sih. Putus bojoku ya. Oh merik ya. Saya minta ini keputusan. Kalau paribasan bebet, bobot, bebet. Nah, belum. Saya bebet sama lagi ya. Saya ngapain bebet nih. Iya. Bebet apa? Bapak, ini bebet sama kamu. Ayo tak bilang deh ya. Iya, pak. Ya, dah. Ya, halo pak. Hati-hati kon. Din. Si muni kok irungi sih. Bu. Saya kaya persiapan bu belanja-belanja bu ada tamu lah isin. Ayo PT di tonton apa? Eh? PT Ojo lu. Bojo dinas balik balik bisnis bis kota barang kalir mulai ni arang-arang ngekai blonjo masa uang kita blonjo terus saya lah kapan biologis uang aku ini golek pegawai mana cik angele ngerasa no anak gak tahu mulai pisan keluyuran nae aku lah pegel sesuai mbak wis coba wedok cik angel sinten kula sinten kula tiang ha iki lho medeni iki ha iki lho kula lho lho sampeyan ngerti ngerti wong kula dhewe ndelok aku nggih wedi kan aku mbobol pawon kan seneng aku aja nggih mbobol aku mboten sampeyan iki daya ta jenenge napa pertamu tamu golek sapa lha aku sing gak tak griya aku sing ndek omah lho sampeyan lho sampeyan iki anu ta tangga-tanggaan apa wong liya kula wong liya wong liya sampeyan aja guyon aku iki bojoku gak ana lho ya aku ndek kene ijen lho di omah lho aja sembrono mboten ten kepiye sampeyan ketenten larange dinepno napa iki apa sih bisa rundingan, Tran. Kayo durung apa-apa lawang kok nginep. Lah sampeyan iki mbok tekake sinten? Lho lawang pager njoba niku. Yo langgeh, sampeyan iki golek sapa? Kula badhe pages pendamel. Pages pendamel. Yen di ono penggawean digoleki. Nek golek beling ono, golek kertas ono lah penggawean digoleki. Lah nek sampeyan mbok tekake golek beling iki biasa golek beling. Oh ngono ta. Nggih. Nek napa mari aku golek beling to. Lho nggih, sampeyan nunggu dhisik nunggu lho monggo monggo. Nggih, lu banget nggih. Monggo. Lah bapak ala aja dicoplok wis ta lah. Wis tak ajak coplok kok. Sing coplok. Lah, sik. Sepatumu coplok sepatumu. Sepatu sampe niku coplok. Aku iki ya lata lho. Lho, kula nggih nggih dicoplok. Sampe niku mboten usah wong iki omah biasa kaya mang diae. Kene kene kene. Nggih. Nunggu sinau. Bapak kesapun ndi kok sepen bisnis. Bisnis. Nggih. Oh, pun suwe mboten mantuk. Mantuk, tapi yo kadang-kadang. Kadang-kadang seolah ping telu, kadang-kadang yo seolah ping pira. No. Tapi kadang-kadang seminggu yo pindho. Tapi seminggu niku pindho. Apa? Kok kabar-kabare luar-luar Jawa. Sabar-sabar lan tak engko sini. Apa sing tanggungane dhewe kok. Enggak sampeyan niku jenenge sinten aku yo durung kenal. Oh, nggih, nggih, tetanggaken. Kula Sokran. Sorokan. Wis seru adan aku. Mangane gak krungu, Kran. Apa? Lah wong kupinge ditraipe, ditriper. Ngono to. Kuping kok diterak. Lho gak sampeyan iku sapa? Sokran. Sokran. Nah siji ne. Lupus. Ah, sampeyan sing bener. Bolos, bolos. Bolos. Nggih. Ah jenenge wong. Sapari, sapari. Sapa? Sapari. Eti bae nemen kupinge sapari. Lho, aku iki lek ngomong ambek wong ganteng kok gak krungu panjenengan. Iya. Krungu kan. Lapor-lapor gak krungu lak nyedak. Lah iya. Wong nek kupinge gak krungu iki dikawonang karang pilang. Lah golek genteng. Lho, yo dilapor bakron. Lah niki. Kami kenal iki bakron ta? Dawa. Bakron. Kok mare perkara. Sakono wong aku yo kenal jenenge bakron iku biyen nak sopir ah. Nggih. Sopir. Saat ini jadi apa? Gak nih? Lu saat jadi kenal apa? Kok kenal apa? Kamu jenengnya cinta? Kulo dikenal ke jenengnya Bu Isil. Loh? Wah. Kok lucu? Apa kok? Apa? Kling sih. Oh ya sampe cinta mbak nemen. Cinta? Sampe ini kok gudeg lah. Cinta? Sampean? Gak. Gudeg? Gudeg? Tentu aja lah gak gudeg. Lah. Gak bisa. Gak. Kucing? Kucing? Tikus? Tikus. Loh lah cici kucing cici tikus. Pancene niku mun gandengane entuk iku sampeyan kucing. Enggak iso niku jenenge namene sisian. Sampeyan mboten. Sampeyan mboten sisian. Enggak sampeyan. Mboten. Jaran. Jaran, jaran lho. Ya iya kelebat kliwat. Iki bathee sing dublek iki dhek. Lha apa? Kebat kliwat tau durung ngomong kayak ngomong dhisik. Lha timbange kok kliru sang ana sisian maneh. Mboten iki sakjane perlune napa sih? Napa kan? Kula pados Mbak Isa. Nggih. Eh, pados Mbak Isa. Pados pekerjaan. Oh, pekerjaan. Sampeyan bisane apa? Oh, kula sembang kawangan. Kawangan sak. Gosok iso. Saged gosok. Gosok. Gosok napa? Setrika iku lho. Oh, saged. Lah temen nang gosok apa lho? Lho, kene. Gosok niku napa? Ana kok gosok akeh ta. Mboten niku lho, ben nek pas akeh nyepel. Nyepel. Maksudnya gosok iki carane ya setrika. Setrika iso. Mbak-mbak iso. Saged semu- cuci iso. Oh, semua. Mbak-mbak iso ngepel ya iso, masak ya iso nang pasar ya. Urek kene. Ya iso. Saged semua. Saged semua. Nggih. Lah sing cita bagian apa? Kawangan. Iya, kawangan. Lah kene iki dudu to kok njaluk keuangan. Apa tugas kula niki? Sing pantes ngoten. Pantes. Sing kondektur. Lah gak debes are. Debes ya. Anu ae sampean tukang kebon ya. Oh iya ri. Iya ya ngari. Nek to iso bondok kebon-kebon jare enak. Lho, lah nek kebonku iki gak ono sing ngrumati. Di pojok iku aduh, semute akeh. Ha. Semut geni iku. Akeh sisih kulon, sisih wetan iku uget-uget. Ya apa? Selor-selor itu keranggan. Kan ini aku dikei semut, dikei uget-uget. Rasanya aku tidak koki. Loh, gak ngono maksudku ini pengen gak ada yang ngerijiki, gelam gak? Bisa pon diri, bisa. Tapi aku gak mau elang, awelang. Sama telur elang aku. Gak mau elang, padahal gak mau ulung. Sampai itu mendayo pisan aku tas kenal ting pesawat. Bayaran nih pinten. Sampai itu nyambut gedoran yang bayaran. Sampai itu pilih. Bukan pilih kan, Boten. Pilih. Biasane iku umum kula niki sidak sawulan. Sawulan sidak. Duwe kabeh iku. Lho nggih. Aja aja sidak. Pelayan saiki gak ono bar sidak pane kebon. Kurang kono piye? Bolong kono apa 100 sih? Betong bolo gangsal. Ora. Betong bolo gangsal ya? Gangsal. Pun petang bolo pun. Lho. 100 kon nek kapan liyane kene gak kira bar 1. Dilem 100. Paling petang bolo niki. Esuk mangan. Sore awan mangan, sore mangan, bengi mangan, para esok kudu mangan ya mela. Kudu. Para esok gimana? Tapi dorong ngados kan kudu mangan. Ngono lho. Kok mangan terus anjing ngene tang kula. Lho iku pengen wis karepku ngono gelem ta kon. Mangan 100. Turun. Tapi duwe gambar garing. Ya. Lah ditumbasaken sampean ta? Tumbasaken sampean. Garing. Awan tukang kebon yo bareng suwi dhewe sapa? Kon mendaya ketepak wong gendeng ngene. Gendeng terus ngene ae. Sakniki dapat mboten mantuk sih, Kak. Mboten kesepian iki. Apa oleh ngono? Ya iki keramin, keram. Kok kesepian. Apa sih? Rasakaken ngoten. Apa keram? Sanep. Oh, wong ya aku kudu bojo. Heh, pinggir-pinggir. Apa kok minggir? Pinggir apa? Loh, ndisi iki mbokku iki. Apa ibu ta, Mbok? Ibu apa, Mbok? Sampeyan saiki aja ngono ta lho kon iku. Apa iki? Mama ngono lho. Oh, mamaku kan. Heeh. Mama gombal. Mama gombal ya Mas. Ya potongane ya Mas itu wae. Iki apa mula? Lho iki ibuku. Kowe tukar karo nang dien lho. Apa anake wae. Aku tak rungono kit mang teko njaba omong wis gak karo-karuan. Ibu dhewe ngono arek mblakrak ndi wae mblakrak. Karo niki ya mak ibumu. Ya lho. Nek sing sitok ngono rada lumayan sitoke lho. Apa? Sitoke lak rada gagah. Sitoke kok garing ngene lho. Mantun tobo sepeda. Kok ngene yo. Iki lah blantik sing sapari iki lah sing iki tani karepku disambi tani ngenteni panenan kepiye nyambi janek kene tak sanggupi. Cuma iki kan ngenteni badak. Yo. Apa sih? Durung teko bapak. Oh, bapak ya badak kan kok ngono ta lo. Lah yo bapak. Jare krungu bapakmu mati ya. Ngawur. Kok gak ketara sepeda mangga. Kok kok kok ono montor. Heh, bapak teko. Loh, kon. Nah, iki supire, Cak kan. Loh, iki supire. Iki supire. Iya. Yo, aku sopir. Kok sombong ini ra ini. Iya, kaldo. Anu, aku iki mangan panasan. Momot bapak. Bapak. Ojo digugah, bapak. Aku kok mau. Kok iki sopir ya, kan. Bapak kok momot dia. Lho. Carane piye? Nek momot iku botol. Yo, iku momot. Sak ben dino ngeterno aku mblenger aku dadi momot. Iya. Wis anggapen kayu lah. Iya. Iki Bang tak jarno. Yo maturana mulai teko nggone Semarang sampai teko nggone Greges. Turu gak tangi belas. Lho, kan kok lali ambek bapakmu? Bapakmu iku ro kapok mabur iku turu. Turune gak apa-apa, ire sak blet. Karo pengawasane majikanmu sing lanang. Iya. Nek turuku kok ana sego kotaan. Tangi. Mosok. Waduh. Ya, matur karo Kanjeng Ibu iki lho. Oh, Kanjeng Ibu. Kan nek kapan go gawe majikan lanang iku? Dolek obel. Kring-kring-kring tangi lho ditobrok. Mosok. Bu, bapak anu rawuh, Bu. Lah iya, lah kok gak kon buka, kon iku sopir apa sih? Kulo buka sik. Iya. Ah, sampean lareni mau sopir iku. Kulo gantine, Bu. Sopo ae ora meh. Oh, Pak. Oh iya, cukup suwe. Lho, kok suwe? Kok suwe gak muleh. Lho, iki Pak kok modal-modal rambuté, Pak. Mari turu ngene mobil. Lah iki apa? Ibu kangen dar. Oh iya. Iki rong minggu ket mule lho. Iya, Bu, mari tuku luar kota, Bu. Iki soalnya bapak em iku pancen ngono. Apa bapak em? Kok bapak em ya? Bapakmu. Bapakmu ngono lho. Lah karepmu lah kesuwen bapak em. Nek ngomong tani mau mau. Ya bapak em bare mbok em iki aku dudu. Iki bapakmu. Iya. Bojo sampean. Iya. Loh lah kok kaya manuk puyu. Eh, repot ya tardin iki. Opo kok nek ngomong lakon tardin. Iya, anakmu iki lho ati kene lho, Pak. Apa-apa. Iki kancaku Sultan Nur Sapari kepengin nyambut gawe kene sak anane. Oh, ngono lho. Ngono lho. Satrimu aku perkara bayaran ayo diomongi, diatur ya. Nek iki gak apa-apa, situ mentri. Rebues kula satuan iki. Ini karo rebues. Saya ki mumpung kena muleh, Pak. Iya, iya, iya. Aku wis duwe pacar dhewe. Iya. Wis pilih-pilih aku dhewe. Aku lek gak kae nambah arek kutimbang urip tak pilih. Lho, ngono lho. Lho, ngono lho apa iku? Ya pokok aku cinta ngono. Cinta, cinta. Ya lek kan umpama kono gak oleh sampe ambek arek iki apa lho. Dadi mangur piye wani matri no. Aja ndek nyoder enak. Matri. Kare basan kandung cinta. Iya ya. Kare ambek bapak gak sepiro. Heeh, sak anu tumbuh oleh tutup. Iya ya. Sakake aku pesen kon nek kono sedo kawin. Ya kon nyekar aku berani bapakmu. Wah. Jenengku, omongmu yo apa nen, Senin. Wah, si audit kok. Aku gak iso ngekek apa-apa lho. Iya. Lah iki lho tak kei suruh temruse kanggo jagani bapakmu nek mission. Lah apa menem-menem bapak iku mission niku. Sakali tak ngawur ae. Yo wong tuwek kok. Oh, arek kok tuturane koyo ngono. Ya sekali-sekali sih Pak sampe ngeten anake lak ngono ta. Wong aku perlu are ya. Pas di mana? Masalah anakmu iki selesekno dhewe. Oh, ya toh? Pasrah ya. Iya pasrah. Yo arek dia pokoke pantang pokoke apik ngono ya. Tapi nek memang ana waktu sampean mulia. Oh iya aku lome. Lome. Enggak aku mau lengko lah, saya aku nang luar kota nang Semarang hari ini ya. Saking ini luar ini bapakmu ku nang luar kota. Iya. Sementara tadi bapakmu aku ya, Bu. Ya kok ngono ya, gak podo. Gak podo. Iya. Kok kudupan martaban. Ya seje irunge, Bu. Wis. Ono. Kan bapakmu lek koyo jambu mente. Kok koyo jambu biasa. Masih ngene kok nyesel ayo. Budala Pak, rame-rame. Gak anu nginep sik ta, Pak. Lah, apa ngene Pak nang kono pancet ta kono. Sakno ibu lho. Diapane ya, ibumu sakno iku? Ya, kan pritungane duwe mlebu metune kan kudu wong wetek kudu urut ta. Lah, tadi ngono bapakmu lho lak wis bapak ya ke tangga-tangga ae kono. Hus, kok boleh rodo kon bulan. Tanggane akeh, Pak. Lah ya cedek tangga ono kebodohan gak turu tangga. Tinggalane duwe. Hah? Tinggalane duwe. Masalah gak akeh duwe. Nek iku lho lamar ono cek. Ono cek iki lho. Lah mari ono cek. Oh, enggak ono cek. Mari ono cek. Kan mele cetok apa? Oh. Cetok apa ki cetok dengkulmu ngono. Cek kan yo nang bang lho, ngerti ya? Ding. Lho, ana yo nek yo. Lho kon ndar kon iki opo? Iku opo tengkorak iki. Jesus. Wes dadah. Wah. Iki apa lho saiki lho. Sing ngene wis lek ngenteni bapak kesuwen kok arek iku selak arep-arep aku. Dok kon iki arep iku lho masalah, mbok ngenteni diluk muka sapa lho. Aku nurun sapa lek nurun sampean nek ndek karep ya padha karo ibu. Yo, kon bapakmu yang diluk ae. Iki yo ngono, lek kepen tuku cewek saiki Pak saiki. Saiki Bu, aku yo ngono. Pak saiki nglamar. Bisa. Wis katon motor sing ndi kowe? Sing ijo ta sing abang ta sing kuning ta sing putih sembarang yo ono. Lah motor plastike lak kowe. Wis engko kabeh numpak aku bersedia engko. Ya Pak aku melono omah ta ya sing ngrapet omah. Melono. Iya yo ono. Mulai yo. Bapak ta, ijonae, sampeyan aja ngalah-ngalah ta, Bu. Sekali-kali sampeyan iku di atas. Aku iki wedi kune lho, bendhone iki. Kok iso wedi kulo dadi bojoku yang 4 taun sampe anake sampeyan gedene kok sik wedi ae. Mbok kalah wek bendoyo. Coba yo apa-apa ya aku iku. Halo. Yo. Yo, Mas. Lho aku. Anggar-anggaran bal-balan yang mburi. Oh. Aduh, Bu. Ini bakal ponakan sampean. Mantu. Kula kali ibu. Oh, ndi ibu? Ibu sampean Mas. Apa lu Pak? Kan. Apa nak? Apa nak? Apa? Kok iki kok seneng dadi bapak. Duduk iki kancaku kok. Lha kok turun nak. Iki sampean apa iki? Iki sing bakal bojoku lak sing iku. Lho, meneng wae ta. Nyeluk kancaku ta nyeluk bebek kan. Kok ibu mang ibu. Ibumu embung mang. Bau. Mriki lho. Bau. Aja kan. Apa? Aku sing ndelok. Ndelok untune kaya untune margon. Mas, delungane ibu sampe kecantol paling. Dene. Lha apa bakul lombok mbok gorene? Lombok sapa sih, Bu? Iki sapa iki? Iki ibu. Lah kok sapa iki santai. Lha sapa iki lho? Iki jane mertu aku. Mertu aku sing ndi? Dene iki sing poten iki. Hah? Sing poten sing mekan selat iki lho, Nak. Loh, ana dorong ta? Tepang kenceng nggih. Kula ati lho, Bu. Kenapa nyokot ta? Nyokot. Ya sing alus ngono lho. Tepang kenceng. Anu kan. Napa? Gak apa-apa ta iki? Nyatek. Kok ngono suarane? Kok apa-apa iki sangur kok. Ngene Bu, terang-terangan ae. Lah niki bapak kula mbon jaket melok, Bu. Nggih, sebab bapak kula niki terus didagang, nggih diputusi ibu kali kula kali kanca kula. Beneran Mas, bapakku ya gandok omah. Padha kok anyar. Pokoke sembarang diseran aku ngono lho. Heeh. Tangko nek wis kapan anakku seneng padha senenge kok bapakne kari teko. Ngoten lho, sarane sampun sarujuk, Bu. Monggo kula aturi darem yen. Loh, jane sampeyan gak gremne muni-muni meneh ae. Sing nyusul sapa? Iki bojoku iki. Heh? Bojoku. Aja ngono ta. Lho wong aku ki nyonya Basman kok. Aja ngono nyindir aku ki nyonya Baskom. Loh. Wong kok kete, kon nyonya Bajul. Yo. Jarene sate bojo, dhek kawin mbek aku. Bojone mati ditobruk monton pangan kucing daginge. Heh? Lho kucinge kok arep sih? Kae ngono Pak, sampeyan iku karepe apa iki bojone? Nih, nih. Gak perlu kon geger. Samun karo arek mati. Karo ya abang kene omahku. Lah iki bapakku kok iso mati. Ngawur iki bapakku. Lah bapakku. Ayo tuk gledang. Oh bapak tuk gledang. Ngawur ae. Wah, salah montor iki. Iki ibu gak perlu geger. Hampir ning karo bapak. Isih genakno ta, Pak? Pirang-pirang taun kok sampe konangan saiki lho ya apa kuwi mbok ngomong terang-terang. Iki secara rahasia. Wah, rahasia. Iki bojone bapak. Lah aku kawin kene gak ngomong kene. Aku kawin kene gak ngomong kene. Tak rahasiakno. Mulane kok alasane seminggu, bisnis sak wulan. Luar kota. Kesusu mergo katrimo bakal mantu karo lek mantune ku aku dhewe. Lah iki anakku. Anak i meti ki lakon anak i bisa. Lah dulu ketemu dulur lah niki. Lah iya, satu ayah kok kata dikawin. Kalau ya Pak ya. Waduh, kok mau satu A bareng nih. Satu ayah kan enggak bisa. Bisa loh, tapi saiki sih bakal bojomu ki mesti oleh aku. Tak iso kon peok ngono kok ada no. Iki kula opo sik iki? Saiki ngene ae Bu enake ya. Saiki saiki wis mlompo. Ayo diterusno Mas saiki rekreasi. Ya apa sih? Loh, lah ya apa wis kadung mlompo nek kasih bakal ambek anakku. Ya gak sih. Yo perkara rekreasi gampang. Iya iya iya. Cuma bapak lho kok gak getun blas. Wong puno konangan koyo ngene e pucet ta. Bapak kok masa tawa. Kok sembarang diniati kan delan. Lho wis dirates, bapakku kan bojo penghisor. Lah apa kok pucet? Wong terus sepeda gak apa-apa. Salah siji tinggalane wis anu ya. Lho. Saiki ngene lho lho. Wis barangkali ini sudah anu takdir lek iki. Tapi gak usah ngene-ngene lho, Bapak. Kok seru kuwi. Ya ya Pak. Ngomong salah satu ditinggal mang berarti aku ngisan wong tuwa. Ibu karo ibu iki ruku. Ya podo podo kan apa manjing saudara omae diatur ya apa di situ kayak balung benda safari nak nelati ya safari lo opo safari nek aku gak gelem aku iki sing dadi wong tuwa sapa dadi mbok enom sapa mbok tuwa iso nek ngono-ngonoan nang iki kali ini podo lo saiki bersatu enak bersatu ya Pak ya ya sampe penuh ngene-ngene maneh lho kok rek wis ana ibu-ibu iki ya ya ya sing rukun wis saiki ayo anu ya apa ya apa bersama ya ya ayo ayo